Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Masih suasana Syawal ini ya. Nah, setelah kita melewati masa Ramadan dan Syawal, semoga Allah menerima semua amal ibadah yang sudah kita lakukan dan Allah menjaga istiqamah kita, karena sesungguhnya para ulama mereka menyatakan bahwa ciri amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala ketika amalan itu berlanjut. Istiqamah terus terjaga pada bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah berlalu dalam kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, sudah kita jelaskan seputar iman kepada para rasul. Kita akan lanjut al-iman bil yaumil akhir, iman seputar hari akhir, yaitu hari kiamat. Dijelaskan para ulama kenapa dinamakan dengan hari akhir, yaumul akhir. Karena hari kiamat itu merupakan akhiru marahil, tahapan akhir dari fase dan tahapan-tahapan kehidupan manusia. Dari empat tahapan. Di saat kita dalam rahim ibu kita, ini yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, kehidupan alam barzakh. Dan yang keempat adalah kehidupan hari kiamat sebagai hari akhir. Sehingga dikatakan dengan yaumul akhir. Keimanan kepada yaumul akhir ini mencakup sekian perkara. Di antaranya adalah, atau secara ringkas dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menjelaskan bahwa iman kepada yaumul akhir mencakup semua perkara yang terjadi setelah kematian. Apa saja dari berbagai macam proses yang terjadi setelah kita mati, maka itu masuk dalam kategori iman kepada yaumul akhir. Setelah mati, di sana ada fitnatul qabr, fitnah di dalam kubur berupa pertanyaan dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, untuk menanyakan tiga perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Tiga pertanyaan ini yang tentunya barakallahu fikum, kemudahan kita untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang mungkin kita anggap ringan, mudah, gampang jawabannya ketika di dunia, maka tidak akan semudah itu ketika kita berada di alam barzakh, di dalam kubur. Ini tergantung kepada amal kita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, yang teguh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat yang dimaksud dengan ucapan kokoh di sini adalah inda su'alil malakain. Ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyakan tiga perkara-perkara tersebut. Di alam barzakh sana, di alam kubur, juga di sana ada azabul qabr wa na'imul qabr. Azab kubur dan nikmat kubur. Ada azab kubur dan nikmat kubur. Yang itu juga tergantung amal perbuatan kita ketika di dunia. Jika amalan kita baik di dunia, maka dia akan senang dan berbahagia. Jika amalannya buruk, maka dia akan merugi dan sengsara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yatsba'ul mayyita thalathatun, dalam hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih Bukhari Muslim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mayit itu diikuti tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u itsnani wa yabqa wahidun. Akan pulang dua, satu yang tinggal. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Akan kembali pulang keluarganya dan hartanya. Apa yang mengiringi dia? Dari hartanya akan pulang. Dibawa dengan kendaraan yang mewah. Dibawa dengan selimut mungkin yang bagus. Yang akan tersisa hanyalah secari kain kafan putih. Itu yang akan kembali semua. Dari selain kain kafan tadi. Wa yabqa wahidun, satu yang tinggal, yaitu yabqa amaluhu, yang tinggal adalah amalannya. Sehingga amalan itu di dalam kubur menjadi teman bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah menjelaskan jika itu seorang hamba yang mukmin, maka akan datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat tampan, dengan pakaian yang sangat bagus, dengan aroma semerbak mewangi. Dia akan berkata kepadanya, abshir billadhi yasurruka. Bergembiralah dengan kesenangan dan kegembiraan yang kamu dapatkan pada hari ini. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang dulu dijanjikan kepada engkau. Fayaqulu. Dia berkata, si mayit ini, man anta? Siapakah engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Seakan-akan wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Aku amal salehmu ketika di dunia. Maka dia menyatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, datangkan hari kiamat ya Allah. Tegakkan hari kiamat ya Allah. Agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku. Ini menunjukkan pula bahwa kita ketika saleh di dunia, istri dan anak-anak kita salehah dan saleh di dunia, Allah akan kumpulkan kembali di dalam surganya. Semoga Allah mengaruniakan itu semua kepada kita. Kepada kita semuanya. Tetapi sebaliknya. Sebaliknya. Dan barakallahu fikum, di samping itu pula, tatkala dia seorang mukmin dan dia telah mantap dengan jawabannya, menyatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku Islam. Dan yang diutus kepada kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, an sadaqa abdi, telah benar hambaku atas jawabannya. Hamparkan baginya permadani dari permadani-permadani surga. Luaskan kuburannya bagi na'am. Sehingga diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dan bukakan baginya pintu menuju surga. sehingga kuburan itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Nah, tetapi sebaliknya seorang hamba yang kafir dan munafik, akan datang kepadanya seorang laki-laki yang jelek dengan pakaian yang jelek pula, dengan aroma yang sangat busuk dan menjijikkan. Dia berkata kepadanya, "Abshir billadzi yasu'uka." Bergembiralah dengan kejelekan yang kamu dapatkan pada hari ini. "Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu." Inilah hari yang dijanjikan kepada engkau. "Fayaqulu man anta?" Siapakah kamu ini? "Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr." Seakan-akan wajahmu ini wajah yang datang membawa keburukan. "Fayaqulu ana 'amalukal khabith." Aku amalan jelekmu ketika di dunia. Maka ia menyatakan, "Rabbi la taqumis sa'ah, Rabbi la taqumis sa'ah." Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat ya Allah, jangan datangkan hari kiamat ya Allah. Dan Allah katakan ketika ia ditanya dengan tiga pertanyaan tadi, yang hanya bisa menganga, menyatakan, "Ha, ha, la adri." Aku tidak tahu jawabannya. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga juga demikian. Dia menyatakan, "Sami'tun nasa yaquluna fakultuhu." Aku cuma mendengar orang berkata begini, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam." Aku pun ikut-ikutan mengucapkannya tanpa tahu apa maknanya, tanpa menjalankan apa konsekuensinya. Jadi di sini mengajarkan kepada kita tentang amalan itu harus dibangun di atas bimbingan ilmu, tidak boleh berdasarkan taklid buta. Tidak boleh berdasarkan taklid buta. Pokoknya ya saya lihat dia amalannya begini, ya sudah kita ikut. Tanpa tahu apa dasar pijakan dari amalan yang kita perbuat, apakah ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang sahih ataukah tidak. Maka Allah katakan, "Telah dusta hambaku, bukakan baginya pintu menuju neraka dan sempitkan kuburannya sehingga disempitkan, yang menjadikan takhtalifa adla'uhu, tulang belulangnya saling bersilangan, dan ia mendapatkan uap panasnya api neraka." Allah katakan dalam sebagian ayat tentang Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka itu ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang. Dan seputar nikmat kubur atau azab kubur, azab itu bisa beberapa waktu yang Allah kehendaki, bisa berjalan cukup panjang, bisa selama-lamanya, tergantung semua kepada perbuatan kita di dunia. Nah, oleh karena itu banyak berlindung kita kepada Allah dari azab kubur. Sebelum salam di setiap salat kita, dari salat wajib, setelah mengucapkan tasyahud, berlindung dari empat perkara. Berlindung dari empat perkara. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya tahapan berikutnya, setelah habis masa yang Allah tentukan dari perjalanan kehidupan alam barzakh, manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Kemudian akan dihimpun di mahsyar, di mana Allah Azza wa Jalla katakan, "Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian di hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-16. Dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kepastian dalam kondisi ketika kita dihimpun di padang mahsyar, yang mahsyar itu tidak ada apapun padanya. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, rata. Rata. Allah katakan, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami mulai awal penciptaan kalian, akan kami ulangi kembali sebagai janji yang benar dari kami, yang pasti kami akan menunaikannya. Kita dilahirkan dari perut ibu kita tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, tidak bersandal, tidak bersepatu, dalam keadaan belum disunat. Kondisi ini pula barakallahu fikum yang akan kita lewati ketika Allah membangkitkan kita dari kubur kita dan dihimpun di padang mahsyar. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Manusia akan dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak bersandal. Hufatan, uratan, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Ghurla, dalam keadaan belum disunat. Aisyah, wanita apalagi, mungkin perasaan malunya lebih besar dibandingkan laki-laki secara fitrah. Beliau sampai menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ya Rasulullah yanzuru ba'dhum ba'dha?" Kalau begitu, satu dan yang lain, laki-laki dan perempuan, akan saling melihat. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-amru yauma idzin ashaddu min ayyuhimmahum dzak." Kengerian yang ada di hari itu jauh lebih dahsyat daripada mereka akan memperdulikan yang demikian. Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran ketika proses naam kegoncangan hari kiamat, kehancuran alam semesta ini, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang teramat besar. "Yauma tarawunaha," hari ketika kalian akan melihatnya, "tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at," setiap wanita menyusui akan melemparkan anak susuannya. "Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha," dan setiap wanita hamil perutnya akan terbelah, akan mengalami keguguran. "Wa taran nasa sukara," dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk. "Wa mahum bisukara walakinna azab Allahi syadid," mereka sebenarnya tidak mabuk tapi karena azab Allah subhanahu wa ta'ala yang keras. Itulah hari yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap anak kecil langsung beruban karenanya, karena begitu ketakutannya dengan goncangan hari kiamat. Bagaimana tidak barakallahu fikum? Naam, matahari, bulan dibenturkan satu dengan yang lainnya, dihantamkan. Bumi akan bergolak, gunung akan dihancurkan, beterbangan. Naam, air laut meluap. Tidak ada apapun yang akan tersisa. Tidak ada apapun yang tersisa, na'udzubillah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekian banyak hal yang akan kita jumpai di hari kiamat. Di sana ada pembagian catatan amal. Orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia akan berbahagia. Yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya atau lawat diberikan dari belakang punggungnya, dia akan merugi dan sengsara. Dan itu pasti. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, iqra' kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba." Setiap manusia akan kami kalungkan di lehernya lembar catatan amal perbuatannya, dan akan barakallahu fikum kami berikan kepadanya pada hari kiamat sebuah kitab yang ia dapati dalam keadaan terbuka. Lalu Allah katakan, Iqra kitabak, bacalah lembar catatan amalmu ini. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah engkau sebagai penghisab atas dirimu sendiri pada hari ini. Oleh karena itu Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan, berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat. Selalu merenung tiap hari, siang dan malam, pagi dan petang, apa yang sudah kita tunaikan dari amal perbuatan di hari ini. Apa yang kita telah lupa, salah dan terjatuh dalam perbuatan yang menyimpang dalam perkara dosa. Apakah umur kita dalam hari ini sudah lebih banyak kita manfaatkan dalam kebaikan, ataukah ternyata dalam perkara sia-sia, apalagi dalam perkara yang bermudarat, dalam perkara dosa. Hasibu anfusakum. Hisab, introspeksi diri-diri kita. Umur kita ini pendek. Sementara ajal mesti datang. Yang tatkala ia datang, dia tidak menerima pengunduran dan tidak menerima pemajuan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia datang. Dia tidak mengenal yang besar dan kecil, tua, muda, laki, perempuan, orang terhormat dan yang kelas bawah, tidak mengenal usia dan tidak mengenal waktu dan tempat. Ajal mesti akan datang. Di yaumul qiyamah ada mizan yang juga wajib kita imani. Timbangan. Mizan itu memiliki dua sisi. Lahu kifatan, ada sisinya sebanyak dua sisi. Walahu lisan, dan ada lisan yang bisa berbicara. Ada lisan yang bisa berbicara. Nah, bisa yang ditimbang berupa lembar catatan. Bisa yang ditimbang berupa amalannya. Bisa yang ditimbang orangnya. Tapi jangan tanya begini. Berarti kalau gitu antum lebih berat dari ana, Zat. Nah. Fabarakallahu fikum. Sebetulnya yang dilihat bukan bobot, tapi kualitas. Nah, kenapa tidak? Karena ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu manjat pohon kurma, para sahabat sempat menertawakan beliau. Kelihatan kecil kaki beliau. Ada apa kalian tertawa dengan kaki Abdullah bin Mas'ud yang kecil? Padahal kaki itu, tatkala ditimbang di mizan, beratnya melebihi gunung Uhud. Kaki yang selalu berjalan dalam jihad fi sabilillah, berjalan dalam talabul ilmi, berjalan dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tentu tidak mungkin, mustahil mau dibandingkan. Ada orang bertanya, mana berat kamu daripada gunung agung? Kan tidak mungkin. Fabarakallahu fikum. Demikian pula adalah lembar catatan. Sudah pernah kita jelaskan tentang keutamaan tauhid dan orang yang meninggalkan perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya untuk menjaga diri kita dari kebersihan na'am, dari kebersihan tauhid dan dari noda kesyirikan adalah dengan belajar. Bagaimana kita tahu ini tauhid, ini syirik, kalau kita tidak belajar, tidak menimba ilmu? Hadis yang sering kita jelaskan, hadis bitaqah. Seorang yang dia memiliki 99 lembar catatan dosa dan kesalahan, yang masing-masing lembarnya sejauh mata memandang. Tapi dia punya bitaqah, lembar catatan kecil yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah, yang ketika diletakkan 99 ini dalam sisi timbangan dan ini dalam timbangan yang lainnya, pada sisi yang lainnya ini terangkat. Ini lebih berat. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini semua wajib diimani. Dan di sana Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan keadilannya. Di hari kiamat. Semua orang. Dan dalam bentuk apapun kezaliman yang kita perbuat di dunia ini. Akan dimintai pertanggungjawaban. Baik itu orangnya tahu ataupun ia tidak tahu. Tapi Allah akan membongkar. Di sana ada lembar catatan yang tidak meninggalkan yang besar bahkan yang kecil kecuali semua tertulis dengan rapi dan sempurna. Jangan merasa mungkin kalau di dunia kita berbuat kecurangan. Jangan merasa kalau di dunia kita menghibah orang yang tidak tahu. Jangan merasa ketika di dunia kita menipu orang yang tidak sadar, kita tipu dalam masalah harta dan sebagainya, bisa lolos dari jerat dunia, dari jeratan hukum. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu semua yang kita perbuat dan mesti akan kita pertanggungjawabkan, tertulis dalam lembar catatan, akan ditimbang dalam mizan yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Allah katakan atau Nabi katakan dalam hadisnya, لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Benar-benar kalian akan menunaikan hak kepada ahlinya, kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai-sampai يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَىٰ. Akan dibalaskan kepada kambing yang tidak bertanduk atas kambing yang bertanduk. Binatang saja Allah tegakkan keadilan. Lalu bagaimana dengan manusia? Namun binatang ketika Allah telah menegakkan keadilan atas mereka, Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, berkatalah orang kafir, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Tidak ada balasan surga, tidak ada balasan neraka. Atau tidak ada balasan neraka. Na'udzubillah. Di sana di yaumul qiyamah kita mengimani adanya haud Nabi, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Haud yang lebarnya perjalanan satu bulan tinggi, panjang dan lebarnya itu ukurannya sama. Tingginya juga sama kedalamannya. Itu perjalanan satu bulan. Bejana-bejana, seloki-seloki, tempat minum yang ada di dalamnya lebih banyak daripada bintang di langit. Bintang di langit berapa jumlahnya? Tidak tahu ya. La ahad ya'lamu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Warnanya lebih putih daripada susu. Wanginya lebih wangi daripada aroma misik. Manisnya lebih manis daripada madu. Nah. Kalau dalam perhitungan jarak. Disebutkan Nabi. Ab'adu min Aylata min Aden. Lebih jauh dari Aylah menuju Aden. Wallah alam saya lupa jaraknya. Kalau tidak salah ingat sekitar 26. Berapa kilo lupa. Ya, yang jelas perjalanan satu bulan. Di sana. Ada orang-orang yang mereka akan dihalau, dihalangi dan dicegah. Untuk datang ke telaga Nabi SAW. Ketika mereka, dan mereka ini, aku sudah menunggu kalian di Al-Haud, kata Nabi. Dan semua Nabi itu punya haud, punya telaga. Haudun Nabi, ini sebuah telaga yang airnya mengalir dari pancuran sungai Al-Kautsar. Paham ya? Dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Jadi talangnya itu dari sungai Al-Kautsar mengalir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berharap akulah orang atau Nabi yang peminumnya orang yang datang berkunjung padanya paling banyak. Karena semua Nabi mereka memiliki haud, memiliki telaga. Aku berharap aku orang yang paling banyak pengunjungnya dari telaga itu. Orang yang minum satu tegukan darinya lam yadhma abadan. Tidak akan kehausan selama-lamanya. Yang minum satu tegukan dari haud dari telaga Nabi SAW. Aku menunggu kalian lebih dulu di haud. Dan mereka akan datang kepada haud Nabi, telaga Nabi. Itu bagaikan laron mengejar cahaya. Berbondong-bondong. Semua orang berharap untuk datang kepadanya. Tapi ada yang dihalau, diusir, dihalangi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Haula'i min ashhabi, mereka itu umatku, mereka pengikutku." Maka dikatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu wahai Muhammad tidak tahu dari perbuatan-perbuatan yang mereka ada-adakan sepeninggalmu, yang bukan merupakan bagian dari ajaran agamamu. Atau dalam lafaz yang lain disebutkan, bisa dibuka dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Dengan lafaz, innahum qad baddalu ba'daka, mereka sudah mengganti sepeninggalmu wahai Muhammad. Hati-hati. Baik itu menggantinya dalam bentuk perbuatan bid'ah. Tahu perbuatan bid'ah ya? Jangan bobi, jangan anti dengan kalimat bid'ah. Nah, itu suka nyebut bid'ah. Kalau kata bid'ah itu Nabi kita sendiri yang mengucapkan, kullu bid'atin dhalala, iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dari perbuatan bid'ah yang mengada-ngada. Ini hadis Nabi. Sama dengan kadang orang bobi. Itu ustadznya mulutnya kotor. Kenapa? Dia bilang teroris itu anjing-anjing neraka. Loh, Rasulullah sendiri menyatakan khawarij kilabun nar. Apa kita berani menyatakan Rasulullah mulutnya kotor? Na'udzubillah. Nah. Atau dalam bentuk at-tabdil, mengganti di sini adalah murtad dari agama. Murtad dari agama. Na'udzubillah. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari di sini mengandung pesan agar kita dalam beribadah, karena memang kita sudah tahu dua syarat ibadah, satu ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti teladan contoh bimbingan Nabi. Seberapa besar pun keikhlasannya tapi tidak mutaba'ah mencontoh Nabi juga tertolak. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Siapa yang beramal yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Berarti hanya menimbulkan kepayahan, cuma capek saja. Beramal banyak luar biasa ribuan kali, tapi nilainya tidak ada. Karena tidak mengikuti contoh teladan Nabi. Oleh karena itu dikatakan, tidurnya orang yang mengikuti sunnah itu lebih utama daripada begadangnya orang yang melakukan bid'ah. Dia tidur, satu malam suntuk dia tidur. Sebelum tidur, dia membaca doa, malah mungkin dia, saya ingin tidur dalam keadaan taharah suci, berwudu dulu. Nanti sepertiga malam terakhir dia akan bangun untuk sholat beberapa rokaat yang ia sanggup, witir, baik itu dengan satu rokaat, tiga rokaat, lima, tujuh, sembilan, sampai sebelas rokaat. Ada orang yang mulai habis isya sampai subuh gak tidur satu malam suntuk, tapi melakukan perbuatan yang tidak diajarkan Nabi. Maka tidurnya orang yang di atas sunnah itu lebih afdal dibandingkan begadangnya pelaku bid'ah. Nikmat. Nikmat. Kemudian barakallahu fikum, di hari kiamat ada sirat, ada jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya. Itu merupakan ketetapan Allah yang pasti terjadi. Ulama salaf dahulu, mereka sangat takut dengan ayat ini. Mereka kalau membaca ayat ini tidak sanggup lisan mereka. Ketakutan mereka meneteskan air mata. Terseduh, menangis. Ada sebagian ulama yang bernama Abu Maisarah rahimahullahu ta'ala. Setiap kali beliau hendak beranjak di pembaringan, beliau menangis terseduh-seduh. Ditanya, ma yubkika ya Aba Maisarah, apa yang membuat engkau menangis? Beliau menyatakan, kita diberi kabar oleh Allah bahwa kita pasti melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas jahannam. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang diberi kabar bahwa ia pasti melewatinya. Karena di sana itu ada kalalib yang tergantung di jembatan itu. Naam, ada apa namanya, jangkar-jangkar yang siap untuk menerkam orang-orang yang berhak untuk dijatuhkan. Na'udzubillah. Setiap orang akan melewati sirat itu sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang secepat kilat. Ada yang seperti lari kuda yang sangat kencang. Ada seperti orang yang berlari dari kecil. Ada yang sekedar berjalan. Ada yang sampai merangkak. Ada yang sampai harus ditarik. Ada yang terjerembab dan tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Kalau dia lepas dari sirat, dia masuk jannah. Masuk ke dalam surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua ke dalamnya. Dan di sana ada surga dan neraka sebagai tempat kenikmatan. Dan neraka sebagai tempat yang sangat menyakitkan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka singkatnya bahwa, iman kepada yaumul akhir mencakup semua hal. Mungkin ada yang terluput dari sini yang tidak sempat disebutkan. Maka kesimpulannya adalah bahwa iman kepada yaumul akhir cakupannya semua perkara yang terjadi setelah kita meninggal sampai berujung kepada surga ataupun neraka. Yang belum tersebutkan di sana ada syafaat. Syafaat Nabi, syafaat kaum mukminin, syafaat para syuhada, syafaat anak kepada orang tuanya, dan segala bentuk macamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita di atas hidayah, di atas sunnah, istiqamah, di atas agama Allah, sampai kita berjumpa dengannya, menutup akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau disampaikan dari pertanyaan, tafadhalu, dipersilahkan. Jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Insyaallah berikutnya kita akan membahas rukun iman yang terakhir seputar iman kepada takdir. Tidak ada, Zat? Baik, jika dirasa tidak ada, insyaAllah cukup. Semoga ini manfaat bagi kita semuanya. Dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Di mizan, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.